نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sudah membacakan seluruh hadis yang ada di dalam bab ma ja'a fi taqwid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah, yang intinya ada 4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan jelas gamblang, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun melarang untuk menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Apakah dibangun bangunan masjid di situ atau dijadikan tempat ibadah walaupun tidak dibangun, sholat di situ, baca Quran di situ dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk kepada al-masail. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. Permasalahan yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap siapa yang membangun masjid kemudian Allah Subhanahu wa taala diibadahi di masjid tersebut, di mana masjid tersebut berada di, ya, kuburan orang yang saleh. walau sahat niyatul fa'il, walaupun niatnya adalah niat yang sahihah, niat yang benar. Taib, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Ya. Bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang Nasara ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah syirarul khalq. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dikarenakan apa? Karena menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, plus ditambah ya mereka memasang dan menancap memajang gambar-gambar dan patung-patung orang-orang saleh tersebut. Begitu juga hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala falatattakhidu al-qubura masajid. Janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Fa ini anhakum an dzalik. Karena aku melarang kalian dari yang demikian. Larangan. Hadis yang terakhir, beliau mengatakan, inna min syirarin nas, di antara sesungguhnya termasuk sejelek-jeleknya manusia, man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Ya, mereka yang ketika hari kiamat itu datang, mereka dalam keadaan hidup. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Dan mereka yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Ya. Dan ketika dikatakan masjid, maka nusujud, tempat seorang itu bersujud. Ya. Secara umum beliau melarang. Beliau tidak menyebutkan ya bahwasanya masjid itu dijadikan tempat peribadatan untuk selain Allah. Masjid itu dijadikan peribadatan kepada orang-orang soleh yang dikubur di kuburan-kuburan tersebut. Tidak, beliau tidak menyebutkan. Beliau menyebutkan umum. Artinya, ya, walaupun ketika masjid itu dibangun adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam larangan atau tidak? Termasuk, jawabannya adalah termasuk. Karena beliau menyebutkan secara umum. Makanya dikatakan oleh muallif di sini, walau sahhat niyatul fa'il. Ya. Walaupun niat dari pelakunya adalah niat yang benar. Ya. Karena sesuatu yang berupa larangan, ketika seorang melakukannya, ya, tidak dilihat niatnya benar atau tidak, ya tetap aja salah. Ya. Seorang mencuri niatnya untuk menolong fakir miskin, enggak ada istilah dalam Islam seperti itu. Ya. Enggak ada istilah seperti itu. Kalau itu bukan hartamu, jangan ambil. Ya. Yang namanya larangan, enggak dilihat niatnya. Dilakukan. Sudah termasuk dalam larangan. Lalu bagaimana dengan hadis innamal a'malu binniyat? Ya, amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Yaitu amalan soleh. Ya, tergantung dengan niatnya. Apakah dia untuk Allah atau untuk selain Allah? Tapi kalau larangan, mujarradul fi'il itu masuk ke dalam larangan. Sekedar dia melakukan, dia masuk dalam larangan. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, makanya ketika dikatakan walau sahhat niyatul fa'il, tetap termasuk dalam larangan. Ya. Ingat, kita bab kita masih at-taqlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih. Larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah. Ingat, beribadah kepada Allah. Ya. Kita belum masuk bab yang betul-betul menjadikan kuburan itu sebagai apa? Berhala selain Allah. Sesembahan selain Allah. Ini orang yang beribadah kepada Allah tapi di kuburan. Ya. Dilarang. Ya, dilarang. Dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Walau sahhat niyatul fa'il, ingat ini. Walaupun niat dia benar ketika membangun masjid, walaupun niat dia benar ketika dia beribadah itu hanya untuk Allah, tapi tetap dilarang. As-saniyah. An-nahyu anit tamathili wa ghiladul amri fi dhalik. Yang kedua, larangan anit tamathil, ya, dari patung-patung. Ya, wa ghiladul amri fi dhalik, dan perkaranya adalah perkara yang dahsyat, perkara yang keras. Ya, larangannya bukan larangan biasa-biasa saja. Tu'khad min qawlihi wa sawwaru fihi tilka suwar. Ya. Tu'khad min qawlihi wa sawwaru fihi tilka suwar. Hadis yang pertama, ya, mereka menjadikan atau menggambar gambar-gambar tersebut, ya, ulaika, mereka itu ketika ada orang yang mati, seorang yang soleh atau seorang hamba yang soleh yang mati di antara mereka, ya, mereka menjadikan kubur-kubur mereka sebagai masjid, wasawwaru tilka suwar. Dan mereka menjadikan gambar-gambar tersebut dipasang, dipajang, ya. Dan suwar di sini termasuk patung-patung, ya. Apa salahnya sih sekedar memajang saja? Nah itu. Ingat bahwasanya kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi akibat dari yang seperti ini, ya. Wala siyama idza kanat hadhihi suwaru mu'azzamatan 'adatan karru'asa wa zu'ama wal ab wal akh wal am aw syar'an mithla al awliya was salihin wal anbiya wa ma asbaha dzalik. Terlebih kalau gambar-gambar tersebut, ya, atau patung-patung tersebut adalah yang mu'azzamah. Anak siapa itu? Ya. yang diagungkan, yang dihormati. Ya. Adatan, apakah dari sisi kebiasaan? Karuasa, gambar-gambar pemimpin. Wazu'ama, orang-orang penting. Ya. Wal'ab, bapak, wal'akh, saudara, wal'u'am. Ya. Atau kalau orang-orang sekarang gambar-gambar idolanya, itu jangan dikira enggak mengerikan, mengerikan. Ya. Ya. Gambar-gambar artis idolanya, ya, atau atlet-atlet kesayangannya, ya, gambar poster tempel di kamar, ya, atau disimpan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai gulu? Nggak ada. Jangan dikira tidak ada. Ya, gulu dalam artian berlebihan, ya, terhadap tokoh idolanya. Dalam keadaan tokoh idolanya itu adalah orang-orang kafir, nasallahu alaihi wa sallam, atau orang-orang fasik, ya. Buat apa yang seperti itu? Ah, kalau gitu, udahlah, artis-artis ini nggak jadi, kita buang saja. Ya, ganti saja sama gambar ustadz itu. Apakah berarti boleh? Justru lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi. Ya, ya kan? Aswa, suwa, yaguth, yauk, nasar. Satu lagi siapa? Wad. Ya, wala tadaru wadda wala suwa'a wala yaguth wa ya'uq wa nasr. Lima. Ini siapa? Lima orang yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Hah? Pemain bola. Hah? Artis Korea. Enggak, mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh. Ya, yang dikhawatirkan justru yang seperti ini. Ya. Ya, karena itu ketika di situ ada tarkhis. Sebagian ulama memberikan keringanan ketika di situ video untuk dakwah boleh. Ya sudah, sebatas itu saja. Ya. Sebatas itu saja. Ya, enggak usah berlebihan di dalam seperti itu. Kenapa? Ya karena kita khawatir nantinya. Ya, foto ustadznya disimpan. Buat apa coba? Ya kita enggak tahu. Jejak digital, kalau istilah sekarang kan jejak digital. Ya, jejak digital itu kejam. Katanya. Ya kita enggak tahu, mungkin kita sudah hapus, ternyata masih ada. Ternyata dengan sebab kita 100, 200, 300 tahun lalu, oh ini foto siapa ini? Oh ini Ustaz Su'aib misalnya. Oh Masya Allah, disimpan, dipajang. Nah, ya, padahal dengan tidak niat seperti itu. Nah ini ya yang kita harus pahami. Ya. As-salisah al-ibrah fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik kaifa bayyana lahum hadha awalan thumma qabla mautihi bi khamsin qala maqal thumma lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Yang ketiga adalah al-ibrah, pelajaran penting dari mubalaghah. Ya, mubalaghah itu sikap yang betul-betul ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melarang ini dengan larangan yang kuat, yang keras. Ya. Tidak cukup sekali, bahkan berkali-kali. Tidak cukup di waktu sehatnya, bahkan di waktu sakitnya. Tidak cukup di waktu sakitnya, bahkan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Ya, kalau bukan menunjukkan pentingnya perkara ini, apalagi ini ditunjukkan. Dan itu yang diinginkan dari bab ini. Ya, disebutkan hadis Aisyah. Ya, hadis yang pertama ini dalam keadaan sehat. Ya, tentang apa yang dilihat oleh Ummu Salamah. Hadis Aisyah yang kedua. Ya, fisiat ketika sakaratul maut. Hadis Jumdub Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qabla mautihi bi khamsin, sebelum kematian beliau, sebelum wafatnya beliau 5 hari. Ya. Kaifa bayyana lahum hadha awwalan? Ya, bagaimana beliau menjelaskan ini pertama kali? Bagaimana bahayanya perkara ini? Thumma qabla mautihi bi khamsin. Kemudian sebelum kematian beliau, 5 hari sebelum kematian beliau. Qala ma qala, beliau mengatakan apa yang beliau katakan, yaitu sama. Larangan ya menjadikan kubur sebagai masjid. Thumma lamma kana fi siyaq, dalam keadaan beliau sekarat sakaratul maut. Ya, lam yaktafi bima taqaddam. Beliau tidak mencukupkan dari apa yang telah lalu. Tidak mencukupkan ketika beliau waktu sehat, tidak mencukupkan ketika beliau ya ketika sakit, bahkan menjelang wafatnya beliau, bahkan dalam keadaan nazar, ya, dalam keadaan sakaratul maut, yang beliau pesan adalah ini, ya, menunjukkan mubalaghah, ya, kerasnya beliau di dalam melarang perkara ini. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujadal qabr. Larangan beliau. Ya. Dari melakukan perkara ini, yaitu menjadikan kubur sebagai masjid, inda qabrihi, pada kuburan beliau. Sebelum adanya kuburan beliau. Ya, artinya sebelum wafatnya beliau, beliau sudah mengingatkan. Ya. Nanti pada bab yang selanjutnya kita akan dapatkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya, ini kita dapatkan pada bab yang selanjutnya. Ya. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ishtadda ghadabullah. Ya, sangat dahsyat kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya, beliau berdoa kepada Allah untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah. Ya. Nah, ini larangan beliau. Kalau dari bab sebelumnya atau bab yang kita baca ini, ya, pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, yuhaddiru ma sana'u walau la dhalika ubriza kubruhu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, au sebentar ini kalamnya. Tep. Kalamnya Aisyah. Yuhaddiru ma sana'u, beliau yuhaddir. Ya. memberikan peringatan keras terhadap umatnya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. La'natullah 'alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam keadaan beliau sakaratul maut. Ya, beliau memberikan peringatan keras terhadap yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebagai apa? Peringatan bagi umatnya. Walaula dzalik ubriza qubruhu. Seandainya bukanlah karena itu, niscaya ubriza kuburuhu, ditampakkan kuburan beliau. Ya. Ditampakkan kuburan beliau. Ya. Ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Hanya saja beliau khawatir, ya, bahwasanya kuburan beliau dijadikan masjid. Nah, ini larangan dari beliau. Taib. Al-khamisah. Annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Yang kelima. Bahwasanya yang demikian ini, apa itu? Menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Min sunanil yahudi wan nasara adalah di antara sunan, yaitu jalan-jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Baik. Sunan, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Masalahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana keadaan umat ini. Ya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Berat sana naman kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnah jalan-jalan orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang dab, ya, dab itu binatang sejenis, termasuk binatang melata, ya, yang tinggalnya di padang pasir, lubangnya kecil dan meliuk-liuk di bawah. Artinya susah sekali. Ya, bukan biawak, ya, bukan. Ya. Kadang kalau dulu diartikan biawak, ya, ini sering diprotes. Ya, biawak lain lagi. Ya. Dan tidak besar juga. Taib. Lah dakhaltumu, seandainya mereka masuk ke lubang dab ini, kalian pun akan ikut masuk. Ya. Ini bayanul waqi. Ya, bukan menunjukkan boleh atau tidaknya. Rasulullah SAW menjelaskan apa yang akan terjadi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang dab, kalian akan ikuti. Pertanyaannya, terjadi atau tidak sama kita sekarang? Terjadi, kan? Ya, terjadi, kan? Para sahabat bertanya, ya, Ayahudu wan Nasara, apakah ini maksud adalah orang-orang Yahudu dan Nasara? Faman idan, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Ini akan disebutkan juga insyaallah hadis di bab-bab berikutnya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Ya, anda ingat kalamnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, di syarah Iqtida Siratul Mustaqim, ya, fi mukhalafati ashabil jahim, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Iqtida Siratul Mustaqim, ya, fi mukhalafati ashabil jahim. Iqtida, yaitu konsekuensi dari Siratul Mustaqim, seorang mengikuti Siratul Mustaqim adalah dengan mukhalafah, dia menyelisihi ashabul jahim, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, itu orang-orang kafir, menyelisihi mereka. Makanya kita dilarang tasabbuh, ya, dengan mereka, ya. Taib, ya, sampai disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, ya, sampai, ya, jangan-jangan nanti kalau misalnya ada kotoran, maaf-maaf kotoran, ini kotoran dari Amerika, orang bangga punya kotoran dari Amerika. Ya. Kenapa? Karena tadi, hadis tadi. Bangga mengikuti orang-orang kafir tadi. Ya, punya produk mereka, bangga. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh memakai produk mereka. Ini juga salah. Kalau dikatakan tidak boleh, boleh saja. Tapi biasa sajalah. Ya. Ya. Apalagi ini yang berkaitan dengan mungkin intaj barang-barang, ya, kayaknya wah punya nilai lebih kalau barang-barang dari mereka, padahal fungsinya sama, ya, tas sama saja fungsinya untuk nyimpan sesuatu, tapi gara-gara dari sana rasanya luar biasa, apa bedanya coba, ya, menghabiskan uang sekian macam, taib. Ya sudahlah, itu urusan mereka. Tapi pemikiran, ya sama saja. Apalagi kalau pemikiran. Nasallallahu afiyah. Ya. Sampai disebutkan bahwasannya kita ini ada sedikit banyaknya terpengaruh dari yang seperti ini. Ya. Berarti tidak kita mengatakan kita bersih, bahwasannya kita tidak sama sekali tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang kafir. Ya. Masallallahu afiyah. Banyak-banyak istighfar aja kita sudah. Ya. Betul bahwasannya ini adalah sunan. Jalannya orang-orang Nasara dan Yahudi. Menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Bukan berarti kita tidak khawatir. Ya. Oh berarti kan ini orang Yahudi dan Nasara. Loh kenapa Rasulullah SAW memperingatkan kita? Supaya kita tidak seperti mereka. Dalam keadaan kita dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan mengikuti mereka, syibrin, sejengkal demi sejengkal, sahasa demi sahasa, sedikit demi sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terjadi enggak sekarang? Ya, terjadi kan. Mereka yang menjadikan kubur-kubur orang saleh sebagai apa? Masjid-masjid. Terjadi, terjadi. Ya, nasallahu alaihi. As-sadisah la'nahu la'nuhu iyyahum 'ala dhalik. Yang keenam, ya, la'nuhu yaitu pelaknatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, 'ala dhalik. Ya. Terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Taib. Ya, diambil dari sabda beliau, laknatullah alal yahudi wan nasara. Ini kapan beliau ucapkan? Ketika dalam keadaan sakaratul maut. Ya, dan kita sudah jelaskan, biasanya kalau makna laknah, ya, makna laknat di sini bisa maknanya khabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah melaknat mereka. Bisa maknanya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, dengan sebab apa yang mereka lakukan tersebut. As-sabi'atu anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu iyana an qabrih. Bahwasanya ketika beliau mengatakan demikian, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dalam keadaan beliau sakaratul maut, beliau mengatakan demikian. Ya, bahwasanya yang diinginkan oleh beliau ketika mengucapkan demikian adalah juga sebagai tahdir, peringatan kepada kita untuk tidak menjadikan kubur beliau ya sebagai masjid sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ats-tsaminah al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Ya. Al-illah yaitu sebab. Ya, tidak diibraz, yaitu tidak dikeluarkan kuburan beliau. Ya, beliau tidak dikuburkan di perkuburan Baqi. Kenapa? Disebutkan tuhat min qawli Aisyah walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena larangan tersebut, niscaya akan dikeluarkan kuburan beliau, yaitu dari rumah Aisyah. Ya, dikuburkan pada perkuburan kaum muslimin. Ya, hanya saja beliau khawatir kuburan beliau itu akan dijadikan masjid. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hunaka illatun ukhra. Di situ ada sebab yang lain. Wahia ikhbaruhu bi annahu ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu yamut. Bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang nabi ketika dia wafat kecuali dia dikuburkan di tempat dia wafat tersebut. Ya. Ini salah satu sebabnya juga, yaitu ya, selain dikhawatirkan dijadikan masjid, juga khabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah seorang nabi pun yang wafat kecuali dia dikuburkan di tempat dia wafat tersebut. Dan beliau wafat di Ghurfah, ya, hujrahnya, kamarnya Aisyah, dan dikuburkan di situ. At-tasi'atu fi makna ittikhadhiha masjida. Penjelasan apa yang dimaksud menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ya. Sabaqa anna an dzakarna anna laha maknayain. Kata Syaikh Utsaimin, ya, telah berlalu bahwasanya kami menyebut di situ ada dua makna. Yang pertama, bina'ul masajid 'alaiha. Membangun masjid di atas kuburan. Ya. Sesuai dengan hadis. Yang kedua, ittikhadhuha makanan lisalah. Tuqsadu fayusalla indaha, bal inna man salla indaha walam yattakhidha lisalah faqad ittakhadha masjidan bil ma'nal 'am. Ya. Yang kedua, ittikhadhuha makanan lisalah, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat untuk salat. Tuqsadu, yang dimaksudkan, artinya dia menyengaja untuk sholat di situ. Ya, walaupun tidak ada masjidnya, dia menyengaja untuk sholat di situ. Ini dilarang juga, termasuk menjadikan kubur masjid. Bal, bahkan inna man shala indaha walam yattakhidha lis-shalah. Orang yang sholat di situ saja. Ya, ya kebetulan dia lewat terus sholat misalnya. Tapi itu kuburan, enggak boleh. Ya. Tidak boleh, termasuk dari keumuman menjadikan kubur sebagai masjid. Bahkan kita sebutkan hadisnya, ya, bahwasanya dijadikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ard ini, bumi ini atau tanah ini semuanya adalah suci kecuali berapa tempat? Dua tempat, yaitu al-maqbarah wal hammam, perkuburan dan apa? Toilet, ya, kamar mandi. Al-Ashirah. Annahu qarana baina man ittakhadhaha masjidan wa baina man taqumu alaihi musa'ah fadhakara dhari'ata ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Bahwasanya beliau korona, ya, menggandengkan antara penyebutan antara orang yang menjadikan kubur-kubur orang saleh tersebut sebagai masjid dengan mereka yang ketika hari kiamat itu terjadi mereka dalam keadaan hidup, ya, dalam hadis yang terakhir, ya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Ya, sungguhnya manusia yang paling jelek adalah mereka yang ketika hari kiamat itu terjadi mereka masih hidup, yaitu hari kiamat itu terjadi pada mereka. Kita sudah jelaskan ini. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir. Ya, karena orang-orang yang beriman, mereka diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa saat sebelum hari kiamat, ya, dengan berhembusnya angin yang lembut. Ya. Ingat ya, berarti ini terjadi pada orang-orang kafir hari kiamat ini. Ya. Kemudian dia menunjukkan, وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدْ. Dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Kata Syekh di sini, ya, fadzakara az-zari'ah ila syirk. Beliau menyebutkan dalam hadis ini az-zari'ah ila syirk. Apa itu zari'ah? Jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu menjadikan kubur orang saleh sebagai masjid. Dilarang. Qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Yaitu sebelum terjadinya kesyirikan, beliau larang ini supaya tidak terjadi. Wa ma'a khatimatihi. Khatimatihi akhirnya, ya. Anna man taqumu alaihim syiralul khalq wal ladina taqumu alaihim sa'ah wa hum ahyaha ulail kufar. Ya. Khatimahnya orang-orang kafir yang disebabkan kesyirikan dan lain sebagainya. Ya, mereka inilah yang terjadi pada mereka hari kiamat. Ya. Yang satu melakukan sebab-sebab kesyirikan dan kekafiran menjadikan kubur orang soleh sebagai masjid dari'ah. Ya. Kemudian apa akibatnya kalau orang itu menjadi kafir dan ya mereka syirarul khalq. Yang terjadi pada mereka hari kiamat. Wallahu taala alam. Baik, nak tahfilahuna subhanahu.